الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دلم contoh yang terakhir, wa dalilun nazri qauluhu ta'ala, dalil dari nazar. Indikasi yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar, yaitu orang-orang dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang baik. Sifatnya mereka menunaikan nazar, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut kepada suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Mereka takut kepada suatu hari yang azabnya terus-menerus. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka kaum mukminin, orang-orang yang baik, kaum muslimin yang mereka menunaikan nazar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan itu, mencintai tindakan tersebut. Ini dalil yang dipakai oleh al-muallif untuk menyebutkan bahwasanya nazar adalah sebuah ibadah. Pembahasan nazar, ikhwani afidhakumullah, apa definisinya, apa maknanya, apa arti dari sebuah nazar? Dari sisi bahasa, kata Al-Qadhi Iyad, seorang alim dari kalangan salaf, berkata Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Masyarik Al-Anwar. Di dalam kitab Masyarik Al-Anwar, jilid 2, halaman 8. Beliau mengatakan, an-nadharu bifathin nuni wa dhammiha. Nazar itu ada dua ejaan, ada dua penyebutan, ada dua lafaz. Nun yang difathahkan dan dhal yang disukunkan. Fathah nun dan sukun dhal. Nadhru, nun fathah dan dhal sukun. Ini ejaan yang pertama. Ejaan yang kedua, nun yang didhammahkan. Lafadznya nudhru. Jadi dalam bahasa Arab, nazar itu ada dua lafadz, dua kata. Nadhru, nun difathahkan, atau nun yang didhammahkan, nudhru. Artinya sama, yaitu nazar. Ini secara bahasa. Kata beliau, wa huwa ma yujibuhu al-insanu ala nafsih. Manusia yang mewajibkan sesuatu kepada dirinya. Ini arti dari nazar. Apa itu? Mewajibkan sesuatu pada dirinya. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi'iyyah. Definisi yang lebih panjang atau arti yang lebih komplit, makna yang lebih menyeluruh, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin pada syarah kitab ini, ketika sampai pada perkara nazar, beliau mengatakan, الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما. Nazar itu manusia mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu. Sesuatu ini sifatnya global. Apapun itu. أو طاعة لله غير واجبة. Atau mewajibkan kepada dirinya sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hukum asalnya perbuatan itu adalah enggak wajib. Anggap itu hukumnya sunnah. Dengan nazar dia wajibkan kepada dirinya sendiri. Artinya dia harus melakukan perbuatan itu. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin, makruh. Dan hukum nazar ini adalah makruh. Kalau makruh itu enggak disukai. Bahkan sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasannya nazar ini hukumnya haram. Kenapa nazar hukumnya haram? Karena di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Qadar di Sahihnya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Anna an-nadhra la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhir." Nazar itu tidak bisa memajukan dan tidak bisa mengakhirkan sesuatu. Artinya nazar itu tidak bisa menjadikan sesuatu itu cepat dan juga tidak bisa menjadikan sesuatu itu lambat. Artinya nazar itu tidak mendatangkan apapun. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan nazar ini yang mengeluarkannya adalah seorang yang bakhil, pelit. Kalau enggak ada nazar berarti dia tidak melakukan. Kalau enggak ada nazar berarti dia tidak beramal. Artinya orang ini orang pelit. Dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, seolah-olah Nabi alaihi salatu wasallam melarang nazar. Karena nazar tidak bisa mendatangkan apapun kebaikan. Tidak maju juga tidak mundur. Dan nazar ini keluar dari seseorang disifati oleh Nabi alaihi salatu wasallam bakhil. Dan yang condong kepada hukum haramnya nazar adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menganggap ini adalah perbuatan haram. Sebagian para ulama mengatakan makruh, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian para ulama yang lain, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan haram. Kenapa? Karena engkau mewajibkan kepada dirimu sendiri sesuatu yang sebetulnya engkau berada di atas ketenangan. Sebetulnya engkau tidak diwajibkan. Engkau berada di atas sa'afiyah, keselamatan. Kemudian kamu wajibkan kepada dirimu sendiri. Ini kan memberatkan. Dan betapa banyak di antara umat manusia, ikhwani afidhakumullah, dia bernazar, ujung-ujungnya dia menyesal. bahkan terkadang nazarnya tidak ditunaikan. Padahal dia sudah berjanji mewajibkan kepada dirinya. Ternyata dia tidak lakukan. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang ini perbuatan yang haram. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena manusia yang tidak melakukan ketaatan kecuali dengan nazar, berarti bagi orang tersebut, bagi pemuda ini, bagi orang itu, ketaatan adalah perbuatan yang berat. Oleh sebab itu sampai dia bernazar baru berbuat. Berarti ketaatan ini berat bagi dirinya. Berarti bukan sifatnya kaum mukminin. Ini sebagian para ulama memandang dengan hukum tersebut. Hukum asal, mula, nazar. Dan berbeda hukum setelah nazar. Ini hukum asal mula, nazar. Sebagian mereka memandang makruh, sebagian yang lain memandang itu perbuatan haram. Jelas suara anak? Sa'udullah Taufik. Jelas, jelas. Ustaz, bagus. Nah. Nah sekarang ikhwan ya afidhakumullah, ada sedikit permasalahan. Kalau dikatakan bahwasannya nazar makruh, paling minimnya, atau yang lebih daripada itu, haram. Tapi kenapa nazar dikatakan menjadi sebuah ibadah? Apakah kemudian dikatakan Syekhul Islam dan para ulama mereka tidak tahu kalau nazar ini ibadah? Mereka tahu nazar ibadah. Tapi kenapa kok nazar dikatakan makruh? Bahkan ada yang mengatakan haram padahal itu adalah sebuah ibadah. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, dari sisi ini nazar itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nazrun mutlak. Nazar yang sifatnya global, umum, universal. Artinya apa? Nazar ini la yakunu an muqabilah. Tidak ada imbalan. Yang mana orang bernazar tidak menginginkan adanya balasan. Maka macam yang pertama ini adalah ibadah. Yaitu manusia muslim mewajibkan kepada dirinya sendiri suatu amalan dan dia tidak menginginkan apapun dari amalan itu melainkan hanya pahala. Contoh, salah satu di antara antum mengatakan lillahi alayya nadhrun an usalli al-lailata 10 rakaatin tawilat. Aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku. Artinya aku mewajibkan atas diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan sholat pada malam hari ini 10 rakaat dengan bacaan yang panjang. Artinya hamba ini ingin mendekatkan, bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu ibadat yang paling mulia, yaitu sholat. Bahkan dia akan kerjakan 10 rakaat setiap 2 rakaat salam. Nah, berdirinya lama, rukuknya mirip dengan berdirinya, begitu pula sujud banyak membaca doa. Tidak menginginkan apa-apa dari nazar ini, melainkan semangat dalam menjalankan ibadah. Maka perbuatan ini terpuji. Maka ini adalah ibadah. yang baik. Ini adalah amal soleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka. Di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Thummal yaqdu tafatahu. Hendaknya mereka menghilangkan kotoran pada badannya. Islam mengajarkan kebersihan. Hendaknya mereka menghilangkan kotoran dari badan mereka. Waliyufu nuzurahum. Dan mereka menyempurnakan nazarnya. Waliyattawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka melaksanakan tawaf di rumah yang tua, yaitu di Ka'bah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka dan diperintahkan untuk menyempurnakan nazar. Begitu pula ayat yang disebutkan oleh mu'alif. Di antara sifat kaum mukminin, orang-orang yang baik, mereka menyempurnakan, mereka menunaikan, mereka melakukan nazar yang sudah mereka janjikan. Allah cinta dengan tindakan dan perbuatan tersebut. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang disebut dengan an-nazarul muqayyad. Nazar yang sifatnya terikat. Apa nazar yang sifatnya terikat? Makana an muqabilah. Artinya nazar itu ada imbalan. Ada balasan. Artinya kalau enggak ada balasan dan imbalan, enggak akan keluar nazar tersebut atau amalan tersebut. Contoh, in syafallahu maridhi sumtu yauman. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa satu hari. Menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau penyakitku ini sembuh, tumorku ini terangkat, kanker yang aku miliki hilang, aku akan beribadah puasa. Yang lain lagi, kalau saya lulus berhasil di dalam ujian, saya akan sholat 2 rakaat sunnah. Yang lain lagi mengatakan, kalau seandainya aku mendapatkan hasil dari jual beli ini, aku akan melaksanakan ibadah umrah. Kalau seandainya, yang lain lagi, aku bisa mendapatkan wanita ini dan aku nikahi, saya diterima menjadi suaminya, aku akan bersedekah sebanyak $5,000. Masya Allah. Maka ini perbuatan yang berulang. Dan ini disebut dengan nazar mu'allak. Nazar yang sifatnya bergantung. Seperti tali yang digantung. Artinya, kalau tujuan itu tidak mereka dapatkan, tidak tercapai, tidak mereka miliki, maka amalan itu seolah-olah sia-sia, gak akan dikerjakan. Hmm. Maka orang yang bernazar dengan nazar mu'allak atau nazar muqayyad, terbatas atau terikat, menunjukkan hamba tersebut tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia meyakini apabila Allah subhanahu wa ta'ala meyakini seolah-olah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam tidak memberikan kesembuhan kepada dirinya kecuali harus ada imbalan dari manusia. Maka ini su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Tidak memberikan wanita yang mereka ingin jadikan sebagai istri. Atau tidak memberikan kelulusan di dalam ujian kecuali harus dengan adanya imbalan. Maka ini buruk sangka kepada Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, banyak di antara kaum muslimin, kalau mereka sudah putus asa, tidak mendapatkan kesembuhan, penyakitnya tidak kunjung membaik, kemudian mereka beralih kepada nazar. Maka ini su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi inilah perbuatan mereka dibenci. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, yustakhraju minal bakhil. Nazar ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil, pelit. Segala sesuatu minta adanya imbalan. Kalau sukses kerjaannya baru sedekah. Kalau sembuh baru berpuasa. Kalau menikah baru bersedekah. Maka inilah orang yang bakhil. Ini pembahasan pertama dari definisi nazar, hukum nazar, dan macam nazar kalau dilihat dari hukum asalnya. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwani afidhakumullah, kalau dilihat dari jenis, kalau tadi dari hukum asal, kalau dilihat dari jenis, nazar itu memiliki 6 cabang. Subhanallah, waktu ini berjalan cepat ya. Wah. Ini di sini sudah jam 9 lebih. Nah, nazar ikhwani afidhakumullah, kalau dilihat dari jenisnya, terbagi menjadi 6 poin, 6 cabang. Jenis yang pertama yang disebut dengan nazarut ta'ah. Nazar yang dihukumi sebuah ketaatan, artinya disyariatkan. Yaitu apa? Nazar yang diberikan, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nazar merupakan ibadah sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, maka ibadah harus diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, lillahi alayya an udhahiya kabshayn. Di permulaan bulan Dzulhijjah, kita salah satu di antaranya mengatakan kepada Allah, atasku aku akan menyembelih berkurban dengan 2 kambing. hukum kurban menurut pendapat yang rajih sunnah, bal ustuhibba istihbaban syadid. Hukumnya sunnah, bahkan sangat dan sangat dianjurkan. Artinya kurban bukan wajib. Tapi kalau orang bernadar, maka hukumnya sudah berubah. Wajib bagi dirinya. Nah, maka kalau sudah bernadar, dia harus menunaikan janji tersebut. Baik dalam keadaan hidup, ataupun dalam keadaan mati. Karena ini sudah wajib bagi dirinya. Maka ketika dia membeli 2 ekor kambing, kemudian dia sembelih bebas mau hari pertama yang paling afdol, atau hari berikutnya, atau pada hari-hari tasyrik. Ini kalau dia masih ada. Kalau ternyata 1 hari sebelum Id, atau sudah berjalan 1 hari atau 2 hari Id, kemudian dia meninggal dan belum menyembelih kambingnya, atau bahkan belum membeli, maka kewajiban ini jatuh kepada ahli waris. Maka ahli waris akan mengeluarkan dari peninggalan sang ayah uang tersebut untuk membeli kambing dan mereka sembelih. Artinya, nazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk dilaksanakan hidup ataupun mati. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 27. فَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَظَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Apapun yang engkau nafkahkan dan apapun yang engkau nazarkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akan hal itu. Wajib ditunaikan. Ini dari Al-Quran. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus kerjakan ketaatan itu. Dan menyembelih kurban adalah salah satu, bahkan syiar Islam, maka harus dilakukan. Ini dari hadis Nabi. Begitu pula pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Thabit ibn Dhahhak menyebutkan sebuah kisah, anna rajulan nadhara an yanhara ibilan bibuwana. Ada seorang pemuda bernazar untuk menyembelih unta di sebuah daerah yang namanya Buwana. Kalau zaman sekarang itu di daerah Yambu, sebelah pesisir negeri Saudi Arabia, berdekatan dengan laut. Kata Thabit ibn Dhahhak, ada seorang pemuda bernazar untuk menyembelih unta di Buwana, sebuah daerah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya balik kepada orang tersebut. Orang ini mau mencari fatwa kepada Nabi. Bertanya, dibalas dengan pertanyaan oleh Rasulullah. Nabi bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di daerah tersebut ada patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Maka kata pemuda tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah, enggak ada satupun patung. Artinya wilayah itu bersih. Enggak ada penampakan-penampakan kesyirikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan berikutnya, fahal fihi 'idun min a'yadihim? apakah di tempat tersebut ada sesuatu yang mereka rayakan hari-hari Id, perayaan selain perayaan Islam? Pemuda itu pun mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Aufi bi nadzrik," tunaikan nazarmu. Artinya engkau harus menyembelih unta di tempat tersebut. Ini hadis yang kedua, hadis yang ketiga yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, kata Umar, "Kuntu nazartu fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, dahulu aku pernah bernazar pada zaman jahiliyah, sebelum masuknya Islam, sebelum datangnya Islam, sebelum Umar menjadi seorang Muslim. Pada zaman jahiliyah Umar pernah bernazar, "An a'takif lailatan fil Masjidil Haram," agar aku ini beriktikaf semalam saja di Masjidil Haram, berdiam diri. Iktikaf adalah sebuah ibadah. Artinya Umar belum melakukan apa yang dia nazarkan. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa jawaban Rasulullah? "Aufi bi nazrik," kau harus tunaikan nazarmu. Iktikaf adalah ibadah. Maka jenis yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, dikatakan sebagai nazrun ta'ah. Nazar yang sifatnya ta'ah. Dan ini disyariatkan. Maka wajib untuk dikerjakan, dilakukan, diamalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, nadhrun syirk. Nazar yang dihukumi syirik. Apa itu? Yaitu nazar yang diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kita ketahui nazar ini bagian daripada ibadah. Bahkan disebutkan oleh muallif. Contoh di antara ibadah. Sehingga ketika ibadah diarahkan kepada selain Allah, maka terjerumus kepada kesyirikan. Contohnya, "In syafiya maridhi fali sayyid Husain zabihatun." Kalau seandainya penyakitku ini sembuh, maka kepada Sayyid Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Ali bin Abi Talib, kepada beliau aku akan sembelih. Ini nazar. Yang lain lagi mengatakan, "In radda ghaibi wali Sayyid Abdul Qadir al-Jailani sadaqah." Kalau seandainya barangku yang hilang kembali bisa aku temukan, maka kepada Tuan Sayyid Abdul Qadir al-Jailani aku akan bersedekah. Ini nazar kepada wali tersebut, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lagi mengatakan, aku bernazar untuk siapa? Malaikat Jibril. Sama. Aku bernazar untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun sama. Ini semuanya terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Fihi ta'zim lil manzur. Ada sebuah pengagungan, kemuliaan, pengagungan seperti pengagungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka nazarkan. Berarti menjadikan makhluk ini sama kedudukannya di dalam rububiyah dan uluhiyah. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, "Man nazara li ghairi Allah Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, kal asnam, contoh seperti patung, wasyams wal qamar, atau bernazar kepada bulan ataupun matahari, la wafa'a alaihi, tidak boleh untuk ditunaikan. Kalau nazar yang pertama wajib dilakukan, yang kedua haram, tidak boleh untuk ditepati. Wala kafarah, dan juga enggak ada kafarah. Kenapa? Li'annahu syirk, karena ini perbuatan syirik. Wa syirku laysa lahu hurmah, kata beliau, syirik itu tidak ada kesucian dan tidak ada kemuliaan. Karena enggak mulia dianggap tidak ada. Artinya jangan engkau tunaikan nazarmu. Kata beliau, bal alaihi an yastaghfir Allah, bahkan kepada orang itu harus beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan hendaknya dia berkata, berucap sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Man halafa billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama patung Lat, patung Uzza, hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dia cancel sumpah tersebut. Dia cancel nazar tersebut. Dan dia ganti dengan kalimat tauhid. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga yang disebut dengan nazar maksiat, yang sifatnya maksiat. Apa nazar maksiat dan apa perbedaan dengan nazar syirik? Kalau nazar maksiat, yaitu orang bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi perbuatannya dilarang, dihukumi munkar. Kalau yang kedua, nazarnya kepada selain Allah, walaupun amalannya baik, dihukumi syirik. Amalannya contoh menyembelih atau sedekah, tapi bernazar kepada Al-Idrus, Ar-Rifa'i, Ahmad Al-Badawi, yang dihukumi syirik. Tapi kalau maksiat, dia bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi perbuatannya itu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, seorang mengatakan lillahi alayya an asrik, kepada Allah aku bernazar untuk mencuri. Aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk minum khamr. Dia nazar kepada Allah, enggak ada kesyirikan, tapi amalannya batil. Maka ini dihukumi nazar maksiat. Sehingga perbuatan itu haram, hukumnya pun haram. Berarti enggak boleh ditunaikan, enggak boleh diamalkan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man nazara an ya'siyallahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dimaksiati. Kau batalkan nazarmu. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la wafa'a, tidak boleh ditunaikan, li nadharin fi ma'siyatillah, untuk bernazar pada maksiat Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh nazar kepada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anaknya Adam. Bagaimana contoh bernazar kepada sesuatu yang tidak dimiliki. Contoh, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan terbang dengan menggunakan kedua tanganku. Ya enggak bisa, mustahil. Enggak dimiliki oleh manusia. Ya. Maka sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tidak diperbolehkan menunaikan nazar kepada maksiat Allah atau kepada sesuatu yang dia tidak bisa memilikinya. Nah, untuk poin yang ketiga ini, ikhwani hafizakumullah, apakah ada konsekuensi? Apa konsekuensi dibalik orang yang bernazar tapi perbuatannya maksiat? Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan sebarkan hoak. Nah, ini maksiat. Tidak boleh untuk dilakukan. Tapi apakah ada? Nah, kafaro atau konsekuensi atau efek berikutnya yang harus dia lakukan. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafaro. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang rajih. Tidak ditunaikan, tapi dia harus membayar kafaro. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan ini pendapat yang rajih. Kenapa? Yang pertama, di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun diperbincangkan keabsahannya oleh para ulama, di dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Aisyah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kafaratu nadhril ma'siyah kafaratul yamin. Kafarahnya nazar yang dihukumi maksiat itu kafarahnya orang yang bersumpah dusta atau sumpah yang tidak terlaksana. Artinya kafarahnya dia sebagaimana kafarah orang yang bersumpah. Ini yang pertama, ada hadis Nabi. Yang kedua, ada athar dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau berfatwa anna sahibaha kafarah, orang yang bernazar kepada Allah dengan kemaksiatan, maka baginya kafarah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ihtiyaton, sikap berhati-hati dan menjaga diri. Dan supaya kita keluar daripada perbedaan di antara para ulama, agar kita selamat, maka dia membayar kafar. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, dikiaskan dengan sumpah. Sebagaimana orang yang bersumpah untuk sebuah kemaksiatan, wallahi aku akan berzina, maka hukum di dalam Islam dia haram, tidak boleh berzina. Artinya dia tidak boleh lakukan sumpahnya, dan bagi dia harus membayar kafaro. Dan nazar itu mirip dengan sumpah. Maka ikhwani afidhakumullah, apa kafarahnya? Kafarahnya orang yang bersumpah. Pertanyaan kepada antum, apa kafarahnya orang yang bersumpah? Nah, kalau dijawab Saud Taufik, ini yang lain-lain, supaya enggak ngantuk. Nah, bisa ulang balik Ustaz? Kafarahnya orang yang bersumpah di dalam kemaksiatan, atau dia bersumpah ternyata sumpahnya tadi salah, apa kafarahnya untuk melebur dari sumpah tersebut? Apa hukuman di dalam Islam? Nah, siapa yang bisa menjawab? Bayar denda, Ustaz. Mak. Nah? Denda. Nah, dendanya apa? Nah, Ustaz, apa dendanya? Bagi makan orang miskin. Nah, ahsan. Kemudian? Apa pilihannya? Ngasih makan orang miskin, betul? Berapa orang? 10 orang ya. Makan 10 orang, nah. Itu pilihannya. Yang kedua? Puasa. Enggak. Nanti itu yang terakhir puasa. Yang kedua apa? Memerdekakan pilihan budak, Ustaz. Memerdekakan budak, ahsan. Pilihan yang ketiga apa? Ada tiga pilihan sebelum puasa. Puasa. Hah? Antum sebutkan memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Atau membebaskan budak. Atau apa? Memberikan pakaian kepada mereka. Memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Nah, denda bagi sumpah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya orang yang bersumpah dan salah adalah memberikan makanan 10 fakir miskin dari makanan yang biasa kalian konsumsi. Tidak kemudian diberikan makanan yang murahan atau makanan yang rendahan yang sama dengan makananmu. Au kiswatuhum, atau kalian memberikan pakaian kepada mereka sebagaimana yang kamu gunakan. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Ini kita diberikan 3 pilihan, boleh memilih. Kalau 3 ini kita tidak mampu memberikan makanan, kita pun juga miskin. Memberikan pakaian, kita pun juga seadanya. Nah, oh, kita mau membebaskan budak pada zaman ini, enggak ada budak. Baru setelah itu, faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyamin. Yang tidak mendapatkan itu, maka berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum. Itu adalah denda bagi sumpah-sumpah kalian. Idza halaftu wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maka barang siapa yang bernazar demi Allah, bagiku akan bernazar untuk membuka auratnya perempuan tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini maksiat. Nah, maka enggak boleh untuk dilakukan. Konsekuensinya apa? Dia harus membayar dendanya sumpah. Dihukumi sama dengan sumpah. Berarti Anda pilih memberikan makanan atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa, tidak punya, tidak dapat, baru berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Tidak boleh diputus. Ini macam yang ketiga. Nah, yang pertama tadi apa? Nazar. Ta'ah. Nazar ta'ah. Yang kedua? Nazar syirik, Ustaz. Nazar syirik. Syirik, nah. Yang ketiga? Nazar maksiat. Nazar maksiat. Yang keempat, yaitu nazarul mubah. Nazar yang dihukumi mubah. Apa itu nazar yang dihukumi mubah? Yaitu contohnya saja, nazar dalam perkara-perkara yang mubah. Contoh, orang yang bernazar untuk memakai pakaian. Ya. Lillahi alayya an albas hatta thawb. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku akan pakai jubah dan tidak akan aku lepas. Maka ini apa? Hukumnya mubah, karena menggunakan pakaian hukumnya mubah. Merupakan perkara-perkara yang mubah. Maka kalau dia mau berkehendak, dia tunaikan nazar tersebut. Dia pakai jubah, atau dia bernazar untuk menggunakan sarung satu hari penuh. Nah, kalau dia tidak mau, karena dia sudah bernazar, maka bagi dirinya kafaratul yamin. Bagi dirinya ada kafarah, membayar denda karena dia sudah bernazar menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nazar wajib untuk dilakukan. Dan ini adalah perkaranya mubah, bukan maksiat, bukan syirik. Nah, kalau tidak dilakukan, maka dia harus membayar denda kafarah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, nazarun makruh. Nah, apa itu nazar makruh yang tidak disukai? Perbuatan yang tidak disukai. Nah, contohnya apa? Kanazrin bitalaq. Orang yang bernazar untuk mencari istrinya tanpa ada sebab, tanpa ada hal apapun. Di depan teman-temannya dia mengatakan, lillahi alayya, kepada Allah atas diriku aku bernazar akan menceraikan istriku besok pagi. Maka hukumnya nazar makruh ini ya ikhwani afidhakumullah, tidak boleh ditunaikan dan dia ada kafarah. Sama dengan nazar maksiat. Nazar yang sifatnya makruh ini karena perceraian dihukumi makruh oleh sebagian para ulama. Nah, walaupun itu haknya lelaki maka dihukumi makruh. Nah, menceraikan tanpa ada sebab. Nah, maka di dalam nazar yang seperti ini tidak wajib untuk dilakukan dan bagi dirinya adalah kafarah. Harus membayar denda yang sudah kita sebutkan. Nah, di atas. Yang terakhir, sebelum kita tutup, yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah nadhrul lijaj wal ghadab. Apa itu nadhrul lijaj wal ghadab? Nadhar yang keluar karena adanya perselisihan, karena adanya perdebatan, karena adanya percekcokan. Anda tidak tahu bahasa Malaysianya apa. Anda sebutkan tiga kata-kata ini mudah-mudahan faham bagi Anda. Nazar yang muncul karena adanya perselisihan, perdebatan, beradu data dan fakta. Yang akhirnya apa? Dengan adanya perselisihan, perdebatan tersebut dapat mengundang amarah dan emosi. Sehingga yang satu mendustakan dan yang satu membenarkan. Saya ulangi lagi. Nazar yang muncul karena adanya perselisihan, perdebatan, cekcok di antara dua orang. Dari perselisihan itu akan mengundang sebuah amarah dan emosi. Di mana yang satu mendustakan dan yang kedua membenarkan. Contoh saja. Ya, dengan contoh kita akan lebih mudah untuk memahami. Ana atau Saud menyampaikan kabar kepada Taufik. Saud mengatakan, ya Taufik, hari ini di Kuala Lumpur lockdown. Hari ini di kota kita lockdown. Tidak boleh kita keluar rumah. Wabah sudah menyebar di mana-mana. Pemerintah sudah memberikan sebuah keputusan. Maka Taufik menjawab, tidak ada lockdown. Siapa yang bilang hari ini lockdown? Taufik tidak terima. Sambil mengatakan, kalau ada benar-benar lockdown, aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan berpuasa 14 hari. Tujuannya apa? Pihak kedua adalah untuk mendustakan ucapan pihak pertama. Pihak kedua tidak membenarkan berita tersebut. Di pihak yang pertama mengatakan hari ini lockdown, pihak yang kedua mengatakan tidak ada lockdown. Kalaupun ada, Nia, kalaupun ada, aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diriku, aku akan berpuasa 14 hari. Karena aku tahu gak ada lockdown. Dan gak akan mampu untuk lockdown. Dia pulang ke rumah. Karena dia mungkin dia meyakini bahwasannya itu kabar hoak yang menyebar kabar buruk di tengah-tengah masyarakat. Baru pulang, dapat surat kabar, mendapatkan berita. Bunyi HP, ada SMS dari pemerintah yang ternyata memang untuk memutus tali penyebaran virus COVID-19 kita lockdown mulai hari ini. Maka bagi Taufik ada dua pilihan. Yang pertama dia berpuasa. Karena dia sudah bernadar. 14 hari. Selama berturut-turut. Nah. Kalau dia tidak mampu. Tidak bisa. Untuk mengerjakan puasa karena dia bernazar untuk puasa, maka dia harus membayar kafarah. Ini yang disebut dengan nazarul lijaj wal ghadab. Nazar yang muncul akibat perselisihan dan perdebatan. Yang satu mendustakan dan yang satu membenarkan dengan adanya sebuah nazar. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Naam, dan kajian agak sedikit panjang. Dan insyaAllah ta'ala, naam, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan naam, pada hari esok. Naam, pada landasan yang kedua. Naam, selama ini ikhwani afidhakumullah, kita membahas mengenai landasan yang pertama dan cabang-cabangnya dan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Dan untuk berikutnya kita akan masuk kepada landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dan perincian-perincian pada 6 poin maupun akar yang kedua tersebut. Wallahu ta'ala a'lam ila huna walhamdulillah. Jazakallah. Bisa satu soal lagi? Nah, fadhalah. Kalau seseorang itu mau bernazar, apa dikira maksudnya dia harus melafazkan perkataan nazar atau tanpa perkataan nazar? Maksudnya contoh kan kebiasaan orang apabila mengucapkan sesuatu, dia akan contohnya dia kata, oh tidak ada, kalau ada aku akan potong jariku. Apa itu dikira nazar, Zat? Atau harus diucapkan aku bernazar? Nah, di antara salah satu yang disebutkan mengenai syarat-syarat nazar, disebutkan oleh para ulama, nazar itu adalah ibadatun qawliyah. Nah, nazar itu ibadah dengan menggunakan lisan. Artinya kalau sedekah, kalau sekedar bisikan hati, nah, itu tidak dianggap. Harus dengan adanya ucapan. Nah, menetapkan atau mewajibkan sesuatu syariat kepada dirinya. Nah, tentu ya, di antara syarat-syarat yang disebutkan tanpa adanya paksaan, contohnya. Artinya dari dirinya sendiri. Nah, yang itu harus diucapkan, enggak cuma di dalam hati saja. Nah, jadi harus adanya ucapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku. Atau aku bernazar. Sebagaimana ucapan Umar tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, nazartu fil jahili. Wahai Rasulullah, aku bernazar pada zaman jahili. Begitu pula kepada hadis Sa'd bin Dhahhak. Seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bernazar ya Rasulullah. Untuk menyembelih unta di sebuah daerah yang namanya Buwara. Nah, artinya nazar itu Nah, wajib dengan adanya lisan. Termasuk apa? Ibadatun, dengan ibadatun qauliyah. Nah, dan di antara yang disebutkan oleh para ulama, ibadah yang memang dimulai dengan ucapan itu, nah, di antara yang disebutkan, yang pertama adalah talbiyah. Nah, ketika berihram, ibadah ketika berihram yang pertama dilakukan adalah ibadah tulisan, yaitu apa? Dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik atau labbaik Allahu umrah. Nah, kemudian yang kedua adalah pernikahan dan adanya ucapan. Nah, nikah juga, wazawaj juga, makhtubataka, kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Kemudian yang disebutkan amalan yang ketiga adalah nazar. Harus dengan adanya lisan. Tanpa adanya lisan, maka tidak sah. Nah, jadi sekali lagi, nazar itu harus diucapkan, mengucapkan nazar, atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan melakukan ini dan itu. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kalau cuma sekedar potong tanganku atau potong hidungku, ini cuma sekedar ucapan saja. Tapi ketika dia mengatakan nazar atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan potong telingaku. Nah, ini sekali lagi masuk kepada perkara apa? Perkara maksiat. Nah, ini nazar kepada Allah tapi melukai dirinya sendiri. Kita enggak boleh. Nah. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka, jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Dan faedah yang ditetapkan dalam agama Islam, la dharara wala dirar. Tak boleh kita memudaratkan diri sendiri, apalagi memudaratkan kepada orang lain. Artinya apa? Kalau sudah nazar maksiat seperti ini, dia enggak boleh. Tapi sekali lagi ada konsekuensi. Dia harus membayar kafarah. Sebagaimana pembahasan kita di atas. Kafarahnya tadi. Nah, dia pilih antara tiga, kalau tidak mampu baru berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Naam. Sambung yang dari Taufik tanya ni. Ya, apa? Adakah syarat macam bila kita bernazar, adakah kita kena ada macam saksi? Sebab bila orang tu bila dia tak dapat tunaikan nazar, dia waris akan wajib tunaikan nazar itu. Dan lepas tu yang soalan kedua, kalau macam dia bernazar untuk puasa 14 hari, masuk hari kelima, ditakdirkan dia uzur. Mungkin dia, dia masuk ke hospital. Kan? So, macam mana dia punya nazar dia? Nah, ana faham yang kedua. Yang pertama, mungkin ada yang bisa menjelaskan paham mana 50% dari jawaban ini. Tapi coba Taufik ya, yang soal yang pertama jadi. Kalau soal yang kedua, nah ketika dia bernazar, tinggal dilihat nazarnya. Nah, kalau dia bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan bernazar puasa 14 hari berturut-turut. Nah, dia harus lakukan itu berturut-turut. Tapi kalau dia mengatakan nazar 14 hari secara mutlak begitu saja, nah, maka dia bisa dipilih. Nah, 14 hari, nah, bisa hari kedua kemudian istirahat. Nah, kalau dia nazarnya secara umum, tapi kalau dia nazarnya mengucapkan, nah, aku akan berpuasa nazar kepada Allah 14 hari berturut-turut, maka dia harus melakukannya berturut-turut. Nah, kalau kafaroh itu wajib berturut-turut. Dan kalau kafaroh, sekali lagi, kalau kafaroh 3 hari wajib berturut-turut. Tapi kalau orang bernazar, aku akan berpuasa 14 hari, dilihat nazarnya bagaimana. Kalau nazarnya secara keumuman, berarti dia bisa pilih dalam satu bulan. Nah, antara berturut-turut atau tidak. Nah, bisa dia pilih. Tapi kalau dia memang nazarnya mengucapkan, aku bernazar kepada Allah 14 hari berturut-turut, maka harus berturut-turut, kecuali. Kecuali, di sana memang ada uzur-uzur yang dihukumi syar'i, seperti musafir. Begitu juga ketika kita membayar kafarah denda. Kita enggak punya sesuatu itu, dia tidak bisa memberikan makanan, tidak bisa memberikan pakaian, tidak bisa membebaskan budak, maka kita kafarahnya apa ketika sumpah kemudian salah? yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Baru hari kedua kemudian kita safar. Ketika safar kita mendapatkan udzur rukhsah, keringanan dalam Islam untuk berbuka. Maka enggak ada masalah berbuka. Enggak diperintahkan untuk mengulangi kembali. Kalau enggak ada udzur tahu-tahu membatalkan, dia harus ulangi lagi dari pertama. Seolah-olah puasa di hari pertama itu enggak dianggap. Dia harus ulangi mulai pertama. Maka ketika ada udzur yang dihukumi syar'i, udzur tersebut seperti puasa, afwan seperti musafir, atau seperti sakit yang dihukumi bisa untuk berbuka, karena enggak semua penyakit bisa berbuka. Cuman sekedar batuk atau sekedar pilek, ini penyakit ringan. Contoh seperti pusing yang sangat atau sakit gigi yang sangat, ini penyakit yang berat, maka boleh dia untuk berbuka. Dan dilanjutkan pada hari berikutnya atau ketika dia sembuh. Nah, atau yang ketiga, bagi wanita yang bernazar atau bagi wanita yang sumpah, kemudian ternyata dia salah, kafarahnya berpuasa 3 hari, hari kedua datang haid atau nifas, maka dilanjutkan setelah dia suci. Nah, atau apa? Uzur berikutnya, ketika bertepatan dengan hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa. Contohnya hari Id, hari Tashrik, 11, 12, 13 Idul Hijjah. Maka kita berpuasa setelahnya. Ini apabila yang memiliki udzur, maka boleh ditinggal. Karena udzur-udzur tersebut syar'i. Nah, kalau soal yang pertama tadi gimana? Soalan yang pertama tadi, apakah orang yang bernazar ini harus mendatangkan ataupun harus mengucapkan nazarnya itu di hadapan saksi yang lain, supaya nanti kalau terjadi sesuatu ke atas dirinya, meninggal atau apa, jadi ahli warisnya bisa dikasih tahu, ataupun ahli warisnya bisa menunaikan nazar dia. Nah, ya otomatis dengan ilmu ya, ketika mereka mengetahui. Ya, kalau mereka tidak mengetahui, bagaimana mereka tahu bahwasanya ayahnya bernazar atau tidak? Nah, artinya nazar pun tidak disyaratkan harus adanya saksi. Nah, tidak harus adanya saksi antara diri kita, bisa jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebagaimana tadi nazar muallaq. Nah, ya Allah, kalau seandainya pekerjaanku berhasil, aku akan bernazar puasa 2 hari. Atau nazar secara mutlak umum, ya Allah, aku ingin bernazar kepada Engkau puasa 2 hari. Nah, anak tidak menyampaikan kepada yang lain. Malah yang lain pun tidak tahu qadarullah saya meninggal. Dan tidak ada yang menunaikan nazar tersebut. Nah, maka ini dianggap orang yang mendapatkan keringanan, mendapatkan rukhsah, karena tidak ada yang tahu. Nah, kecuali contohnya sekarang seseorang dia menyatakan kepada anaknya, ya ibni, aku akan bernazar. Nah, nanti pada tanggal 10 Zulhijjah aku ingin berkorban. Nah, tolong kamu yang membelikan kambingnya. Qadarullah tanggal 8 Zulhijjah dia meninggal. Anaknya tahu, maka wajib dia sampaikan kepada ahli waris yang lain. Kalau dia tidak menyampaikan kepada ahli waris yang lain, maka dia menanggung dosa. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna, dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang mengganti setelah dia mendengar, maka dosanya ditanggung kepada orang yang mengganti. Karena ayahnya pengen nazar, dia diam, berarti mengganti hukum ayahnya. Dia sembunyikan. Maka dia menanggung dosa. Maka bagi yang dengar, bagi yang tahu, wajib untuk memberikan ilmu kepada yang lain daripada ahli waris untuk diberikan. Karena ini hukum antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau ternyata memang enggak ada yang tahu, qadarullah datang harinya dan dia belum mampu untuk mengerjakan, dan anak-anak enggak ada yang tahu. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, jatuh hukum nazar begitu. Tapi ketika ada yang tahu dan hamba tersebut mampu dan belum melaksanakan nazarnya, maka ini sama Nam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma man nadhara wa lam yasum shoma anhu waliyuhu. Atau man shoma wa mat, atau barang siapa orang yang berpuasa masih menyisakan puasa dan dia belum melaksanakannya, maka walinya mengerjakan puasa bagi ayahnya. Maka ini sama dengan hukumnya nadhar. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib dan nadhar hukumnya wajib. Maka bagi wali, walinya siapa ya? Ahli warisnya, dari anak-anaknya, istrinya kalau ada. Nah, yang melaksanakan nadhar tersebut. Wallahu ta'ala alim.